Kesempatan yang baik ini kita kembali bertemu dalam kajian salah satu dari pedoman hidup kita, yaitu hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam dari kitab Riyadhus Salihin min kalami salihin sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimakumullah, pembahasan kita masih pada bab tentang al-khauf, bab tentang rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, yang mana rasa takut ini seyogianya ditanamkan dalam diri seseorang agar dia senantiasa meningkatkan amal ibadahnya dan menjauhkan dirinya dari perbuatan-perbuatan yang dilarang oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Pembahasan kita insyaAllah ta'ala pada hari ini yaitu hadis An-Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma. Qal, beliau berkata, sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna ahwana ahli an-nari adzaban yawmal qiyamati la rajulun yudha'u fi akhmas qadamayhi jamratani yaghli minhumā dimāghuhu ma yara anna ahadan ashaddu minhu adzaban wa innahu la ahwanuhum adzaban. Yang artinya, kata Nu'man bin Bashir radhiyallahu anhuma, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna ahwana ahli al-ard ahli an-nari adzaban, sesungguhnya yang paling ringan azabnya dari di antara ahli neraka yaumal qiyamah, di hari kiamat kala, la rajulun yudau fi akhmasi qadamaih, yaitu seorang yang diletakkan di telapak kakinya jamrotan, yaitu dua jamrot, dua bara api, tentu dari bara api neraka, yaghli minhuma dimaghuh, yang mana disebabkan dua buah bara api neraka itu mendidihkan otaknya. Ma yara anna ahadan ashaddu minhu adzaban, dan dia tidak melihat bahwa ada orang yang lebih keras azabnya. Wa innahu la ahwanuhum adzaban, padahal dia adalah orang yang paling ringan azabnya. Nah, ini juga merupakan hadis yang tentu menggambarkan tentang azab neraka. Azab neraka bertingkat-tingkat, dan orang yang paling diazab dengan keras dan berada di bawah neraka yang paling bawah adalah orang-orang munafikun. Sebagaimana telah difirmankan oleh Allah Azza wa Jalla, innal munafiqina fi ad-darkil asfali minan nar, sesungguhnya orang-orang munafik itu berada di neraka yang paling bawah. Nah, ini menunjukkan bahwa azab neraka itu berbeda antara satu dengan yang lainnya. Tidak sama azab Allah kepada orang-orang munafik dan azab Allah kepada orang mukmin, misalnya yang dia berbuat dosa dan ditakdirkan bahwa dia harus diazab oleh Allah karena suatu hikmah. Kemudian dia diazab oleh Allah yang pada akhirnya insya Allah akan dikeluarkan. Tidak sama dengan orang yang diazab dan dia adalah orang munafik atau orang kafir atau orang musyrik. Dengan pula ahlul ma'asi di antara kaum mukminin, orang-orang yang berlakukan kemaksiatan di antara kaum mukminin. Ya, di antara mereka ada yang diampuni langsung oleh Allah Azza wa Jalla dan tidak diazab. Tapi ada pula di antara mereka. karena kebijakan Allah dan keadilannya, dan karena hikmah yang Allah lebih mengetahuinya, seseorang diazab dari mereka. Ya, setelah terhapus dosanya dan azab tersebut, maka dia dikeluarkan dari api neraka. Intinya bahwa sebagaimana surga bertingkat-tingkat, seorang masuk surga yang ditakdirkan Allah masuk surga sesuai dengan tingkatan amal ibadahnya, tingkatan keimanannya. Makanya para ulama menyebutkan al-jannatu darajat, bahwa surga itu ada bermacam, bertingkat-tingkat, masing-masing masuk pada tingkatan yang sesuai dengan amal ibadahnya dan amal perbuatannya. Al-jannatu darajat. Kemudian Allah Azza wa Jalla berfirman, walikullin darajatun mimma aminu, dan setiap orang memiliki derajat sesuai dengan apa yang dia kerjakan, dari apa yang dia amalkan. Ini surga. Nah, demikian pula ahli neraka, sebagaimana dikatakan oleh para ulama, wannaru darakat, dan neraka itu bertingkat-tingkat tapi ke bawah. Jadi kalau darajat itu bertingkat ke atas, kalau darakat bertingkat ke bawah. Neraka pun begitu, ada tingkatan-tingkatannya. Ada orang yang masuk neraka paling bawah, ada yang di pertengahannya, ada yang di atasnya, dan ada yang disebutkan nama di sini, seorang yang hanya diambil dua bara api dari bara api neraka, diletakkan di atas telapak kakinya, yang kemudian dari dua bara api neraka itu yang diletakkan di atas kedua kakinya menjadikan otaknya mendidih, dan dia merasa bahwa itu adalah sebagai azab yang, atau ahli neraka yang paling ringan, yang paling berat azabnya, padahal dia paling ringan azabnya. Dan perlu diketahui, pernah Al-Abbas radhiyallahu anhu, paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, pamanmu Abu Talib yang dia banyak membantumu, membelamu dalam dakwahmu, apakah bermanfaat baginya? Maka dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa di antara manfaat dari apa yang dilakukan oleh Abu Talib adalah Allah ringankan azabnya. Karena bagaimanapun Abu Talib, sebagaimana disebutkan dalam hadis-hadis yang sahih, disebutkan oleh Imam Bukhari dan yang lainnya, dia mati dalam keadaan memeluk agama nenek moyangnya, agama ayah-ayahnya. Nah, perbuatannya ketika dia membela Rasulullah SAW, mempertahankan Rasulullah SAW dari ancaman-ancaman orang-orang kafir Quraisy, musyrikin Quraisy, itu memberikan manfaat, hanya meringankan azab, bukan mengeluarkan dia dari azab. Karena seorang dikeluarkan dari azab dan iman, ya, dan iman kepada Allah dan Rasulnya, itu yang dapat mengeluarkan seorang dari azab Allah. Sementara Abu Talib sampai akhir kehidupannya dia tidak beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia mati dalam keadaan memeluk agama ayah-ayahnya, nenek moyangnya. Maka dari itu disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis riwayat Imam Muslim, Abu Dawud atau Tirmizi dan yang lainnya, yaitu hadis dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, kata beliau, inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahwanu ahlil an ahlin nari azaban Abu Talib, penduduk neraka yang paling ringan azabnya adalah Abu Talib. Wa huwa munta'ilun bina'laini yaghla minhuma dimaghuh, yaitu dia memakai dua sendal, yakni yang terbuat dari neraka api, dan mendidihkan otaknya, mendidih otaknya. Hadis ini riwayat Imam Muslim. Dan satu riwayat yang lain, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Inna aghwana ahlil nari adzaban yaumil qiyamah." Sesungguhnya penduduk neraka yang paling ringan azabnya di hari kiamat kelak, la rajulun, ada seorang, yudau fi akhmasi qadamai, diletakkan di bawah atau di telapak kakinya, jamratani, dua bara api dari bara api neraka, yagli minuhuma dimahuh, yang mana dari dua bara api itu mendidihkan otaknya. Sampai mendidih. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, ini adalah masalah berkaitan dengan akidah yang menunjukkan bahwasanya apa yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ini sebagai sesuatu yang wajib kita iman, bahwa neraka itu adalah azab Allah yang dengannya Allah mengazab hamba-hambanya yang kufur kepadanya, yang tidak beriman kepadanya, yang bermaksiat kepadanya jika tidak diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Karena selama karena tidak sunnah jamaah bahwa orang yang melakukan satu dosa besar selain syirik, kemudian dia itu tidak keluar dari Islam. Ini adalah akidah ahlu sunnah wal jamaah tentang seorang pelaku dosa besar, selama dosa itu bukan dosa syirik, maka dia suatu saat akan diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Suatu saat akan diampuni oleh Allah Azza wa Jalla. Dia, kalaupun dia dimasukkan ke dalam neraka, maka dia tidak kekal dalam neraka. Ini selain dosa syirik. Adapun seorang yang mati dalam kesyirikan dan dia tidak bertobat pada Allah Ta'ala dari dosa-dosa syiriknya, maka ini jelas akidah kita yang diajarkan oleh Quran dan Sunnah bahwa dia adalah termasuk penghuni neraka yang kekal di dalamnya selama-lamanya. Karena Allah mengharamkan surga bagi orang musyrikin. Allah mengharamkan surga bagi orang-orang yang menyekutukan Allah dengan sesuatu. Kemudian, sebagaimana saya telah sebutkan tadi bahwa apabila seorang memiliki iman, walaupun sedikit imannya, sekecil apapun iman yang dimilikinya, selama ada iman dalam dirinya, maka Allah zat yang tidak menyia-nyiakan iman tersebut yang ada dalam dirinya, selama dia tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu. Ada iman dalam dirinya, kalaupun dia diazab oleh Allah di neraka, maka suatu saat dia diangkat dari api neraka itu. Ya. Dan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam telah bersabda dalam hadis riwayat Imam Tirmidzi dan yang lainnya, kata beliau alaihi salatu wassalam, "La tadkhulul jannata hatta tu'minu." Kalian tidak akan masuk surga sehingga kalian beriman. Nah, ini menunjukkan bahwa syarat masuk surga itu adalah iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman kepada Allah dan Rasulnya, iman kepada apa-apa yang menjadi kewajiban bagi seorang untuk mengimaninya. Ini syarat seorang itu masuk dalam surga Allah. Maka selama ada iman dalam diri seseorang, sekecil apapun iman itu, maka insya Allah ada harapan baginya. Ada harapan baginya. Kalaupun dia diadab oleh Allah karena dosanya, karena maksiatnya, karena perbuatan-perbuatan dosa yang dia lakukan, maka suatu saat dia akan diangkat dari api neraka dengan syafaat Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah zat yang maha pengampun, zat yang maha penyayang pada hamba-hambanya. Allah tidak menyia-nyiakan suatu perbuatan baik, ya, walaupun itu hanya setitik debu, ya, Allah tidak akan menyia-nyiakannya. Inna Allah la yadhlimu mithqala dzarratin, ya, in taku hasanatan yudha'ifha. Cuman Allah Ta'ala mengatakan demikian, ya, bahwa Allah tidak akan mendzalimi satu perbuatan baik walaupun sekecil apapun. Ya. Kalau itu satu kebaikan, maka Allah akan melipat gandakannya. Ya. Jadi ini menunjukkan bahwa iman adalah syarat mutlak bagi seorang untuk diselamatkan dari api neraka. Iman adalah syarat yang mutlak bagi seorang untuk dia diselamatkan dari azab Allah subhanahu wa ta'ala. Adapun orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, dan iman yang dimaksud di sini adalah iman yang mewujudkan atau melaksanakan perintah Allah. Dalam arti, al-imanu ma'al iz'an. Dia beriman dan dia tunduk patuh kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Adapun seorang yang sekadar mempercayai, tapi dia tidak tunduk kepada Allah dan Rasulnya, maka ini pun tidak akan memberikan, tidak akan memasukkan dia ke dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana Abu Talib. Abu Talib mengetahui bahwa Muhammad ponakannya adalah membawa agama yang terbaik. Tapi ketika dalam keadaan sakaratul maut, dan Abu Talib didatangi oleh dua orang yang kepadanya, dalam keadaan sakaratul maut juga datang oleh Nabi Muhammad SAW. Nabi Muhammad SAW mengatakan oleh pamanku, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah, aku akan membelamu. Jadi aku akan menjadikan kalimat itu sebagai hujjah di hadapan Allah untuk membelamu. Tapi ada dua orang dari orang jahiliyah, orang musyrikin, yang mengatakan, ya Abu Talib, apa engkau meninggalkan agama ayahmu? Maka pada akhirnya Abu Talib meninggal dalam keadaan memeluk agama nenek moyangnya, yaitu menyembah berhala. Maka dari itu, iman itulah yang akan, iman yang dimaksud adalah iman yang menjadikan seorang tunduk kepada Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ya, demikian pula banyak kisah-kisah tentang orang yang percaya tetapi dia tidak beriman, tidak tunduk kepada Allah dan Rasulnya. Maka ini tidak akan masukkan dia ke dalam Islam dan ke dalam iman yang sebenarnya. Jadi iman adalah syarat mutlak seorang hamba untuk dia diselamatkan dari api neraka. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, hadis ini dimasukkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah dalam bab tentang al-khauf, agar seorang merasa takut dalam dirinya, jangan kemudian tergambar dalam dirinya bahwa paling dia diazab saya sebentar, ya sebentar di akhirat tidak sama dengan sebentar di dunia. Dan azab Allah adalah azab yang sangat pedih. Tidak ada orang yang kuat dan azab Allah subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ya, beliau selalu minta kepada Allah azza wa jalla perlindungan dari azab api neraka. Sebagaimana dikatakan oleh Anas bin Malik, Abdullah bin Mas'ud, bahwa doa yang paling banyak dibaca oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Ya Allah, berikanlah kepada kami di dunia ini kebaikan, dan berikanlah kepada kami untuk di akhirat kebaikan. Wa qina adzabannar, dan lindungilah kami dari azab api neraka. Jadi Rasul alaihi salatu wassalam, seorang yang sudah dijamin oleh Allah azza wa jalla bahwa beliau dimasukkan dalam surga, meskipun demikian beliau senantiasa memohon kepada Allah kebaikan dunia dan akhirat, dan memohon perlindungan kepada Allah azza wa jalla dari azab api neraka. Ya, dari azab api neraka. Maka seyogyanya seorang mukmin selalu minta pada Allah azza wa jalla agar dia dimasukkan dalam surga dan dia dilindungi dari azab api neraka. Ini adalah tuntunan dan ajaran Allah dan Rasulnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ya. Yang seyogyanya seorang mukmin mengerjakannya, memperbanyak berdoa, memperbanyak memohon pada Allah azza wa jalla dari azabnya. Kemudian hadis ini tentu dimasukkan Imam Nawawi dalam bab ini karena hadis ini menanamkan rasa takut dalam diri kita, kemudian juga menunjukkan bahwa azab api neraka itu adalah azab yang pedih, dan neraka itu bertingkat-tingkat. An-naru darakat, para ulama, neraka itu bertingkat-tingkat ke bawah. Ada orang yang paling di bawah dari neraka, ada yang berikutnya dan berikutnya. Ya, termasuk dalam hadis ini menjelaskan orang yang paling ringan azabnya adalah orang yang dia memakai, dalam satu riwayat, memakai sendal terbuat dari api neraka yang mendidihkan kepalanya, mendidihkan otaknya, ya, dan dia merasa bahwa itu adalah azab yang paling ringan baginya, padahal itu dia merasakan azab yang paling berat baginya, padahal itu adalah azab yang paling ringan baginya. Kemudian hadis ini juga tentu memberi peringatan kepada kita untuk menjauhi perbuatan-perbuatan kemaksiatan yang dilakukan oleh seorang hamba. Kalaupun dia terjerumus dalam maksiat, hendaklah dia segera bertobat kepada Allah Azza wa Jalla. Ya. Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala dan bertobat dan menyesali perbuatannya, karena taubat an-nadama, an-nadam, at-taubatu an-nadam. Taubat itu adalah penyesalan. Maka seorang yang bertobat itu dia harus menyesali perbuatannya. Kemudian dia meninggalkan dan menanggalkan dosa tersebut. Dan dia berazam, bertekad untuk tidak kembali melakukan dosa tersebut. Jadi hadis ini jadi memberikan kepada kita pelajaran agar kita menjauhi dan takut dari perbuatan-perbuatan maksiat pada Allah Ta'ala. Kalau seorang terjerumus dalam maksiat, segera dia kembali kepada Allah dan bertobat dan istighfar, minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah adalah Zat yang Maha Pengampun, ya. Dan tobat itu menghapus dosa yang sebelumnya, ya. At-ta'imu minadz-dzambi kaman la dzamba lahu. Orang yang bertobat dari suatu dosa maka ibarat orang yang tidak ada dosanya, ya. Karena tidak ada manusia terluput dari maksiat, tidak ada manusia luput dari perbuatan dosa. Tapi orang yang terbaik dalam yang melakukan dosa adalah orang yang banyak bertaubat kepada Allah Ta'ala, selalu kembali kepada Allah Azza wa Jalla, memperbanyak istighfar kepada Allah Ta'ala, memperbanyak amal-amal kebaikan untuk menutupi dosa-dosanya. Ya, jadi ini pedoman Quran dan Sunnah bagaimana seorang berupaya agar dosanya terampuni atau diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian hadis ini juga menjelaskan kepada kita tentang macam-macam azab. Ya, jadi azab neraka itu bermacam-macam. Ya, Allah Maha Kuasa untuk menjadikan bahwa azab neraka itu banyak macamnya sesuai dengan dosanya yang dilakukan oleh seorang. Ya, azab neraka itu banyak macamnya. Ada orang yang mencabik-cabik wajahnya, ya, karena dia selalu menghibah manusia, berbicara tentang saudaranya, memakan daging saudaranya, maka dia di hari kiamat dia akan mencabik-cabik wajahnya dan tangannya, ya, dan yang lainnya, macam-macam azab yang disebutkan oleh Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang yang tidak mengeluarkan zakat akan disetrika punggungnya, ya, disetrika punggungnya. Semua yang disebutkan oleh Al-Quranul Karim, karena mereka menyimpan harta-harta mereka dan mereka tidak mengeluarkan zakat. Ya, jadi hadis ini juga menunjukkan tentang azab neraka itu banyak macamnya. Ya, wal'iyadzu billah. Ya, semoga Allah melindungi kita dari azab api neraka. Ya, kemudian hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa orang yang meninggal dalam kekufuran, tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya Sallallahu Alaihi Wasallam, maka semua amal kebaikannya tidak ada manfaat baginya. Seorang yang mati dalam kekufuran, dia tidak beriman kepada Allah dan Rasulnya, maka perbuatan baik apapun yang dilakukan itu tidak akan memberi manfaat kepadanya di akhirat kelak. Tidak akan bermanfaat baginya di akhirat kelak. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, hadis yang berikutnya kata Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala, wa an Samurah ibn Jundub radhiyallahu anhu anna Nabiyallah sallallahu alaihi wasallam qaal, dari Samurah bin Jundub radhiyallahu an, beliau berkata bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, minhum man ta'khudhuhu an-naru ila ka'bayh, wa minhum man ta'khudhuhu ila rukbatayh, wa minhum man ta'khudhuhu ila hujzatihi, wa minhum man ta'khudhuhu ila tarquwatihi. Hadis riwayat Imam Muslim di dalam sahihnya. Nah, di sini menjelaskan kepada kita, ya, Nabi SAW bersabda bahwa di antara ahli neraka atau di antara manusia, minhum man ta'khudhuhu an-nar ila ka'bayh, ada orang yang dia dimakan oleh api neraka sampai ke kedua mata kakinya. Artinya di azab di kakinya. Sampai pada kedua mata kakinya. Wa minhum man ta'khudhu ila rukbatay, dan ada yang dimakan oleh neraka di rukbatay, ke lututnya. Wa minhum man ta'khudhu ila hujzatihi, dan ternyata mereka ada yang diazab dan dibakar oleh api neraka sampai ke pinggangnya. Wa minhum man ta'khudhu ila tarquwatihi, dan ada di antara mereka yang diazab atau dibakar oleh api neraka sampai di tulang selangkanya. Hadis ini hadis riwayat Imam Muslim di dalam Sahihnya. Nah, hadis ini juga tidak yakni menjelaskan kepada kita tentang tingkatan-tingkatan azab. Manusia bermacam-macam, berbeda-beda dalam perbuatannya. Maka sungguh tidak adil kalau kita itu menyamakan semua orang, ya, dalam azab, ya. Demikian pula dalam hal berkaitan amal perbuatan, amal-amal kebaikan, manusia darajat mereka masing-masing mencapai derajat sesuai dengan amalnya, ya, yang dilakukannya di dunia ini dari amal-amal kebaikan. Dan ada pula orang yang diazab oleh Allah dengan tingkatan-tingkatan dosa yang mereka lakukan, ya. Jadi ini menunjukkan pula sebagai dalil bahwa azab api neraka itu adalah bermacam atau bertingkat-tingkat, dan ini sekaligus memberikan atau menanamkan rasa takut pada seorang hamba akan ancaman Allah subhanahu wa ta'ala yang bagi orang-orang yang melakukan amal-amal keburukan, yang melakukan kemaksiatan-kemaksiatan dan tidak kembali pada Allah, tidak bertobat pada Allah dari dosanya, maka akan terancam oleh api neraka, ya, dan azabnya sesuai dengan dosa yang dilakukannya. Kemudian di sini tentu memberikan kepada kita keyakinan, menambahkan keyakinan kita kepada Allah Azza wa Jalla, ya, akan ancamannya. Bahwa Allah mengancam hamba-hambanya berdosa agar seorang hamba bertobat dan kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ya, dan meningkatkan amal kebaikan itu banyak macamnya. Bagaimana seorang berupaya untuk dia memperbanyak amal kebaikannya, amal solehnya, agar amal-amal kebaikan, ya, yang dilakukannya dan ikhlas karena Allah sesuai dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam dapat menjadi sebagai pemadam dari dosanya, dari api neraka, dalam arti yang semestinya dia diazab dalam neraka. Karena dia bertobat, memperbanyak amal soleh, memperbanyak amal kebaikan, maka diharapkan dengan amal-amal itu, ya, yang semua yang akan kembali kepada rahmat Allah SWT, dia terhindar dari azab Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian hadis yang berikutnya yang dibawakan oleh An-Nawawi rahimahullah, qala rahimahullah, wa an ibni Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, dan dari Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma bahwasanya Rasulullah sallallahu bersabda, yaqumun nasu li rabbil alamin hatta yaghiba a'aduhum fi rash'ihi ila ansafi udhunayhi. Kata beliau sallallahu alaihi wasallam bahwa manusia yang akan bangkit di hari kiamat kelak menghadap kepada Rabbul Alamin, untuk menghadap kepada Allah Azza wa Jalla, sehingga ada di antara mereka yang tenggelam di dalam keringatnya sampai ke pertengahan telinganya. Ya. Ini menunjukkan bahwa dia atau kembali kepada amal perbuatannya. Ya. Jadi ada orang yang tenggelam dalam keringatnya sampai ke pertengahan dari telinganya. Ya, karena panasnya pertemuan di berdirinya seorang hamba di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala dari kiamat kelak. Ya, sehingga keringat pun bertingkat-tingkat. Ya, ada yang keringatnya sampai lututnya, ada yang sampai ke pinggangnya, dan ada yang sampai kepada pertengahan dari telinganya. Kemudian hadis ini tentu memberikan gambaran kepada kita tentang dahsyatnya hari kebangkitan itu. Hari ketika manusia diberdirikan ya, di padang mahsyar untuk menunggu ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Ketika mereka keluar dari kubur-kubur mereka, dibangkitkan oleh Allah Azza wa Jalla jasad dan rohnya. Karena kita Ahlussunnah wal Jamaah beriman bahwa Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan manusia jasadnya dan rohnya. Ya. Tidak hanya rohnya sebagaimana dikatakan oleh sebagian filsaf, filosof. Ya. Tapi dibangkitkan dengan jasadnya dan dengan rohnya. Dibangkitkan dari kiamat kelak. Kemudian manusia dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di sebuah padang yang namanya padang mahsyar, padang pertemuan manusia. Ya, untuk dihisab akan amal-amal perbuatan mereka. Dihitung oleh Allah taala dan diberikan balasan masing-masing sesuai dengan amal perbuatannya. Masing-masing sesuai dengan apa yang telah dikerjakannya di dunia ini. Kemudian hadis ini menjelaskan kepada kita bahwa di hari kiamat kelak seluruh makhluk, artinya seluruh hamba-hamba Allah dari jin, manusia, malaikat dan seterusnya, ya, yang ada di hari kiamat yang telah dibangkitkan Allah di hari kiamat kelak, semuanya tunduk, patut dan takut pada Allah taala. Semuanya takut dalam suasana yang sangat menegangkan, suasana yang sangat menakutkan di hari kebangkitan tersebut. Dan hadis ini menjelaskan kepada kita tentang kekuasaan Allah Azza wa Jalla dan kebesarannya, keagungannya, keesaannya. Allah Zat yang maha kuasa atas segala sesuatu. Ya. Dia yang menciptakan manusia. Dia yang membangkitkannya di hari kiamat kelak. Makanya pernah Al-Walid bin Mughirah, Al-Walid bin Mughirah, ya, seorang kafir Quraisy, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia tidak percaya akan adanya hari kebangkitan. Karena dia beranggapan bahwa tulang belulang yang sudah hancur lumat itu tidak mungkin dibangkitkan. Kemudian dia membawa tulang belulang itu kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan dia memperolok-olokkan beliau. Ya, apakah tulang belulang ini akan dibangkitkan? Dan sebagaimana Allah sebutkan dalam Al-Qur'anul Karim dalam surat Yasin, "Wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqah." Ya. "Qala man yuhyi al-'idhama wa hiya ramim." Ya, "Wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqah." Dan dia orang itu, ini orang ini Al-Walid bin Mughirah ini, dia memberikan perumpamaan kepada kami, kata Allah taala. "Wa nasiya khalqah." Sementara dia lupa akan bagaimana dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahwa dia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqah. Ya. Qala man yuhyi al-'idhama wa hiya ramim? Dia berkata, siapakah yang menghidupkan tulang belulang ini yang sudah hancur? Dalam keadaan hancur lebur. Qul, maka Allah memerintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menjawab pertanyaan Al-Walid. Ya. Dia mengatakan, "Qul yu'iha alladhi ansha'aha awwal marrah wa huwa bikulli khalqin 'alim." Katakanlah wahai Muhammad bahwa yang akan menghidupkan tulang belulang itu adalah Dia yang telah menciptakannya pertama kali, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Dan Dia Maha mengetahui atas segala ciptaannya. Ya. Allah Azza wa Jalla Zat yang Maha Kuasa. Manusia dari tidak ada menjadi ada, Allah bisa menciptakannya. Apalagi barang yang sudah ada dibangkitkan. Ya. Maka inna Allah ala kulli syai'in qadir. Sungguhnya Allah berkuasa atas segala sesuatu. Ya. Tidak ada yang bisa menghalangi Allah Azza wa Jalla. Fa'alu lima yurid. Allah berbuat apa yang Allah kehendaki. Dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu. Ya, ini keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Keyakinan yang harus tertanamkan dalam diri kita. Bahwa hari kiamat pasti manusia akan dibangkitkan dari kubur-kubur mereka. Ya. Allah Maha Kuasa membangkitkan mereka. Ya, untuk diberikan balasan sesuai dengan amal perbuatan masing-masing. Kemudian bahwa disebutkan di sini di antara pelajaran yang diambil dari pelajaran dari hadis ini tentang keringat manusia di hari kiamat kelak tergantung pada amalnya. Tergantung pada amalnya dan nanti akan dijelaskan. tentang keringat, sampai di mana aja keringat seseorang. Di hari ketika manusia menunggu, ya Allah memutuskan urusan mereka, memutuskan perkara mereka. Ya. Jadi ini menunjukkan bahwa amal perbuatan itu memberi pengaruh. Ya. Bahwa amal perbuatan, amal ibadah seorang, kemaksiatan seorang, ini ada pengaruhnya dan bagi diri hamba itu dari kiamat kelak. Ya in khairan fa khairun, in syarran fa syarrun. Kalau baik ya baik, kalau buruk ya buruk. Ya. Ada orang yang dinaungi dari kiamat kelak. Dan naungan yang mana pada hari itu tiada naungan kecuali naungan Allah. Sebagaimana disebut dalam hadis tentang 7 golongan yang Allah naungi dari kiamat kelak. Dan ada orang yang berkeringat karena panasnya di saat itu. Keringatnya masing-masing tergantung dari amalnya. Ya. Maka ini kesempatan ya kaum muslimin, kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Ruh kita, jiwa kita masih ada dalam badan kita ini. Kita masih hidup di dunia ini. Ada kesempatan untuk memperbanyak amal kebaikan, memperbaiki diri kita, ya, meningkatkan kualitas amal yang kita lakukan. Ya, jangan kita beribadah yang sekedar salat sekedar aku salat karena itu kewajiban. Tapi hendaklah kita tingkatkan mutu salat kita. Bagaimana meningkatkan mutu salat seseorang dan mempelajari betul bagaimana salat Rasulullah SAW. Kemudian meningkatkan kehusyuannya. Ya, memperbaiki rukun syarat-syaratnya agar sempurna. Ya. Menghadirkan hati konsentrasi dalam salat. Ya. Sehingga betul-betul meningkatkan nilai dari salat yang kita lakukan. Ya, tidak sekedar salat. Maka amal itu yang penting berkualitas. Nah, apalagi kalau seorang amalnya sudah berkualitas dan amalnya banyak. Banyak dan berkualitas. Maka ini adalah dzalika fadlullah yu'tihi man yasha. Itulah karunia Allah, Allah berikan pada siapa yang dikehendaki. Ya. Karena manusia akan diuji oleh Allah di dunia ini. Ayyukum ahsanu amala. Siapa di antara kalian terbaik amalnya? Alladzi khalaqa al-mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Dialah Allah yang telah menjadikan kematian dan kehidupan untuk dia menguji kalian. Siapa di antara kalian yang terbaik amal perbuatannya? Maka seorang mukmin, seorang muslim, mukminah, muslimah, dia berupaya setiap hari untuk meningkatkan amal ibadahnya. Meningkatkan baik kualitasnya maupun kuantitas amal itu. Ya, memperbanyak amal dan juga meningkatkan kualitas amal yang dikerjakannya. Satu contoh, ketika seorang berzikir misalnya, dia membaca subhanallah, subhanallah, subhanallah, alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ketika dia berzikir pada Allah Azza wa Jalla, dia mengucapkan subhanallah sambil dia merenungkan bahwa Allah itu Maha Suci. Maha Suci dari semua tuduhan-tuduhan yang diarahkan kepada Allah. Maha Suci dari semua sifat-sifat yang tercela, yang diarahkan oleh orang-orang musyrikin, oleh orang kafir kepada Allah Ta'ala. Allah Maha Suci dari itu semuanya. Karena ada di antara hamba-hamba Allah yang mengatakan Allah mempunyai anak. Allah Maha Suci dari mempunyai anak. Allah tidak mempunyai anak. Dan Allah tidak diperanakkan. Ya. Jadi kita ketika mengatakan subhanallah, Maha Suci Allah, artinya kita mensucikan Allah dari semua penisbatan-penisbatan yang dinisbahkan kepada Allah yang itu adalah tercela. Yang itu penisbatan-penisbatan itu adalah hal-hal yang tercela. Karena orang-orang kufar, orang musyrikin, mereka menisbahkan kepada Allah dan sifat-sifat yang tidak selayaknya. Nah, orang yang mengucapkan subhanallah dan dia merenungkan, dia membersihkan Allah dari semua yang disebutkan itu, yang disebarkan kepada Allah dari sifat-sifat yang tercela, maka nilai ucapan subhanallah itu berbeda dengan seorang yang sekedar mengucapkan. Ya, seorang mengucapkan alhamdulillah, Maha Suci Allah, segala puji bagi Allah, sambil dia menetapkan bagi Allah segala sifat-sifat yang sempurna, Makanya Allah yang berhak dipuji, selainnya tidak berhak dipuji. Nah ini berbeda nilainya dengan seorang yang sekedar mengucapkan Alhamdulillah. Seorang yang mengucapkan Allahu Akbar dengan dia itu mengagungkan Allah, meyakini bahwa Allah zat yang terbesar. Ya, Allah zat yang maha besar. Tidak ada yang lebih besar dari Allah Ta'ala. Ya. Maka ini tentu nilainya lain. Nah ini dalam rangka peningkatan ibadah seseorang. Dia tingkatkan ibadahnya agar berkualitas. Tidak sekedar rutinitas. Tapi bagaimana ibadah itu berkualitas, bernilai tinggi ya, di hadapan Allah Azza wa Jalla. Karena Allah yang menilai. Ya. Amal-amal kita dinilai oleh Allah Azza wa Jalla. Maka bagaimana seorang berupaya untuk meningkatkan kualitas amal ibadahnya, amal perbuatannya, amal solehnya. Kaum muslimin, kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah. Hadis yang berikutnya, yaitu hadis Anas bin Malik radhiyallahu an. Kata Imam An-Nawawi rahimahullah, wa an Anas radhiyallahu anhu qala. Dan dari Anas radhiyallahu anhu beliau berkata, khotobana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khutbatan. Pernah suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan khutbah kepada kami. Khutbatan ma sami'tu mithlaha qattu. Suatu khutbah yang tidak pernah aku mendengarnya sebelumnya, yang seperti khutbah itu. Jadi khutbah betul-betul pemimpin khutbah yang sangat baik, serius. Ya, beliau sampaikan kepada para sahabat. Kemudian di dalam kandungan khutbah itu beliau mengatakan di antaranya, faqal, lau ta'lamuna ma a'lamu. Seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui. La dha'iktum qalilan wa la bakaitum katsiran. Niscaya kalian akan sedikit tertawa dan akan banyak menangis. Jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam khutbah yang luar biasa beliau sampaikan kepada para sahabat, kata beliau, "Lau ta'lamuna ma a'lam." Seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui. La dha'iktum qalilan wa la bakaitum katsiran. Niscaya kalian akan sedikit tertawa dan akan banyak menangis. Faghatta ashabu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wujuhahum. Maka ketika itu para sahabat Rasulullah sallam pun menutupi wajah-wajah mereka, mereka menangis. Walahum khanin. Sambil mereka itu betul-betul menangis, ya, terisak-isak menangis karena mendengar khutbah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata An-Nawawi rahimallahu, wa fi riwayatin, dalam riwayat yang lain, dalam redaksi yang lain, balagha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anasabi syai'un fa khotaba. Pernah tersampaikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sesuatu dari para sahabat beliau, maka beliau kemudian berpidato. Fa khotaba fa qala, lalu beliau berkata dalam khutbahnya, uridat alayya al-jannatu wan nar. Ya, telah ditunjukkan kepada aku. Ya, ditunjukkan kepada aku, kata beliau, surga dan neraka. Falam arakal yaumi fil khairi wasyarri. Maka aku tidak pernah melihat pada hari ini, ketika hari ditampakkan kepada beliau surga dan neraka, maka aku belum pernah melihat seperti hari ini dalam hal berkaitan dengan kebaikan dan keburukan. Bagaimana nikmatnya, bagaimana surga itu dengan kenikmatan-kenikmatannya, dan bagaimana neraka itu dengan segala macam azabnya. Ya. Walau ta'lamuna ma a'lamu, seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, la dhahiktum qalilan, niscaya kalian akan sedikit tertawa. Wala bakaitum katsiran, dan kalian akan banyak menangis. Fama ata'al ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam yaumun asyaddu minhu. Maka tidak ada hari yang lebih berat bagi para sahabat melebihi hari tersebut ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan khutbah ini. Ghattu ru'usahum Walahum khonin. Mereka menutup kepala-kepala mereka sambil menangis terisa-isa. Ya. Menangis terisa-isa. Nah ini hadis ini hadis sahih riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim di dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, hadis ini menjelaskan kepada kita tentang ahwal, tentang dahsyatnya hari kiamat, dahsyatnya hari pembalasan. Ya. Kalau saja apa yang terjadi di dunia ini dari ayat-ayat Allah, peringatan-peringatan Allah seperti gempa bumi, banjir, kebakaran, dan yang lainnya, itu sudah betul-betul mengejutkan manusia atau orang-orang yang mengalami hal tersebut. Nah, apalagi dengan peristiwa terjadinya hari kiamat. Ya. Kalau saja kejadian-kejadian yang diderita atau dialami oleh manusia, ya, dari peringatan-peringatan Allah kepada mereka berupa gempa bumi, kebakaran yang dahsyat, ya, dan yang lainnya, itu sudah betapa paniknya manusia ketika itu. Nah, apalagi dengan azab Allah atau dengan dahsyatnya hari kiamat kelak. Makanya ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan khutbah beliau yang kata Anas bin Malik radhiyallahu an, tidak pernah beliau berkhutbah seperti itu sebelumnya, ya. Sampai-sampai para sahabat menangis. Dan beliau mengatakan, seandainya aku kalian mengetahui apa yang aku ketahui, kalian akan sedikit tertawa dan akan banyak menangis. Ya. Dan yang dimaksud dengan seandainya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, karena beliau ditampakkan, Allah memberitahukan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana pada riwayat yang kedua, urirat alaiya al-jannatu wan-nar. Dipaparkan pada aku, ditunjukkan pada aku, kata beliau, surga dan neraka. Siapa menunjukkannya? Allah Ta'ala menunjukkan kepada Nabi SAW. Jadi bukan Nabi SAW mengetahui dan sendirinya, tidak. Allah yang memberi taukan kepada beliau. Karena beliau tidak mengetahui yang gaib. Tidak ada yang mengetahui yang gaib kecuali Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ini adalah akidah, ini adalah keyakinan. Tidak ada yang mengetahui yang gaib kecuali Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Makanya orang yang mengaku bahwa dia mengetahui hal yang gaib, ya, apa yang akan terjadi, ya, kemudian ada orang mempercayainya, ya, ini adalah telah kufur kepada apa yang dibawa oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Dia telah kufur. Maka dari itu jangan dekat-dekat kepada orang yang mengaku bahwa mereka mengetahui yang gaib. Mereka mengetahui apa yang terjadi di esok hari. Ya. Ini pedukunan. Ya. Mulai syaitan, kita harus menghindari, menjauhi orang-orang seperti itu. Ya. Kita mempunyai keyakinan pada Allah. Berita-berita yang Allah sampaikan melalui Rasulullah SAW, itu yang kita terima. Baik dari Al-Quran maupun hadis, hadis-hadis yang sahih. Dari halal yang gaib, itu yang kita wajib beriman padanya. Adapun dukun, tukang sihir, yang mengikuti syaitan, datang dengan berita-berita gaib bahwa besok akan terjadi begini, nanti tahun sekian akan terjadi begini dan begitu. Nah, ini adalah hal-hal yang harus diingkari. Ya. Tidak boleh kita percaya. Tidak boleh kita meyakininya. Ya. Karena apa yang akan terjadi dari hal-hal yang gaib, itu banyak telah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Dalam hadis-hadis beliau tentang tanda-tanda kiamat, ya, tentang apa yang akan terjadi, ya, itu pun beliau tidak menentukan tahunnya. Beliau hanya menyebutkan akan terjadi, ya, suatu perbuatan, suatu amal, akan terjadi banyak pembunuhan di akhir zaman, akan terjadi banyak perzinaan, akan dihalalkannya khamr, minuman keras, akan dihalalkannya musik. Itu yang beliau beritahukan, dan betul terjadi apa yang disampaikan oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi kaum muslimin, kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, hadis ini adalah hadis yang juga dimasukkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah ta'ala dalam bab ini, bab tentang takut pada Allah Ta'ala, karena Nabi SAW menceritakan pada mereka hal-hal yang dahsyat, peristiwa-peristiwa yang betul-betul menakutkan di hari kiamat kelak. Ya. Jadi seyogyanya seorang untuk takut kepada Allah Ta'ala, dan rasa takutnya mendorongnya untuk meningkatkan amal kebaikan, mendorongnya untuk meningkatkan amal saleh, untuk bertobat pada Allah, memperbanyak amal-amal kebaikan, mempersiapkan dirinya untuk hari kematiannya. Adapun yang diambil dari hadis ini, bahwa para anbiya mengetahui dari Allah Subhanahu wa Ta'ala apa yang tidak diketahui oleh yang lainnya. An-Nabi alaihi salatu wassalam, beliau orang yang diperjalankan oleh Allah Ta'ala di malam hari dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, dan jasad dan ruhnya, dan jasad dan ruhnya dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, dari Masjidil Aqsa ke Sidratul Muntaha. Beliau diperlihatkan oleh Allah Azza wa Jalla berbagai macam ayat-ayat Allah, tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Maka ada hal-hal yang beliau mengetahui dari Allah Azza wa Jalla, ya, atau melalui wahyu yang Allah wahyukan kepada beliau alaihi salatu wassalam. Maka para anbiya, para rasul, mereka mengetahui hal-hal yang memang Allah beritahukan pada mereka. Jadi hal-hal yang tidak diketahui oleh manusia. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kepada mereka atau memperlihatkan kepada mereka sebagian dari hal-hal yang gaib. Bukan semuanya, sebagian. Makanya disebutkan dalam surat Al-Jin ayat yang ke-26 dan ayat yang ke-28. Alimul ghaibi fala yadhhar ala ghaibihi ahadan, fala yudhhir ala ghaibihi ahadan. Bahwa Allah zat yang mengetahui yang gaib, dan dia tidak menampakkan yang gaib itu, ya, yang gaib tersebut kepada seorang pun, illa man irtadha min rasul, kecuali yang Allah ridha dari para rasul untuk memberitahukan apa yang gaib itu. Ya. Jadi ini menunjukkan bahwa tidak ada yang mengetahui yang gaib kecuali Allah Azza wa Jalla, dan ada pun yang diketahui oleh para rasul, para anbiya, itu adalah apa yang Allah beritahukan kepada mereka, sebagian dari hal-hal yang gaib yang memang mereka diberitahukan oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian juga hadis ini menjelaskan kepada kita tentang bolehnya menangis. Bahkan ada sebagian ulama menganjurkan seorang tatkala dia takut pada Allah, dia itu meneteskan air mata, ya, karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian juga hadis ini yang mengandung anjuran untuk tidak memperbanyak tertawa. Tidak memperbanyak tertawa. Karena orang yang banyak tertawa itu memang akan mematikan hati, sebagaimana disebutkan oleh Nabi SAW dalam hadis yang lain. Ya. Inna kathrata ad-dhahiki tumitul qulub. Sesungguhnya banyaknya ketawa itu akan mematikan hati. Maka orang yang berakal, orang yang dewasa, orang yang panjang pikirannya, dia tidak banyak tertawa. Ya, justru dia banyak diam, merenungkan, memperbaiki amal perbuatannya, meningkatkan imannya, meningkatkan amal solehnya. Ya, jadi tidak banyak tertawa. Banyak tertawa itu akan mematikan hati. Kemudian di sini menjelaskan kepada kita tentang para sahabat Nabi Alaihissalam radhiyallahu anhum. Mereka adalah orang-orang yang lembut hatinya, ya, mudah tersentuh, ya, oleh ayat-ayat Al-Quran, oleh hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang menyentuh pada hati mereka, merasuk dalam diri mereka, ya, dan itu memberikan bekas pada mereka. Makanya benar apa yang disabdakan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam tentang para sahabat, la khairun nasi qarni, sebaik-baik generasi manusia lah generasi aku, kata beliau, yaitu para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Tidak ada generasi manusia seperti mereka, yaitu para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhum ajma'in. Kemudian sebagaimana disebutkan di sini bahwa orang yang mengetahui sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Allah beritahukan kepada beliau sebagian dari hal-hal yang berkaitan dengan akhirat, itu dia tidak akan banyak tertawa. Dia tidak akan banyak tertawa, justru dia akan lebih banyak menangis daripada tertawa. Ya. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan pada beliau SAW hal-hal yang dahsyat di hari kiamat kelak. Kemudian dari sini menjelaskan kepada kita salah satu dari akidah Ahlussunnah wal Jamaah bahwa surga dan neraka sudah diciptakan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, tidak sama dengan pendapat Mu'tazilah yang mengatakan bahwa surga dan neraka belum diciptakan. Nah, sunnah wal jamaah meyakini bahwa surga dan neraka sudah disiapkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk para penghuninya yang berhak menghuninya. Siapa berhak menghuni surga? Farikun fil jannah wa farikun fis sa'ir. Ada sekelompok di surga, sekelompok di neraka. Dan semoga kita dimasukkan di antara kelompok-kelompok atau yang masuk dimasukkan dalam surga Allah Subhanahu wa taala. Allahumma inna nas'aluka al-jannata wa na'udzubika minan nar. Ya Allah, kami mohon pada Engkau surga dan kami berlindung pada Engkau dari azab api neraka. Aku lu qouli hadza wallahu taala a'lam. Semoga apa yang disampaikan bermanfaat bagi kita semuanya. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Penyampaian materi di kesempatan pagi hari ini yang bermanfaat untuk kita semua dari penjelasan kitab hadis-hadis pada kitab Riyadhus Shalihin. Dari pendengar di manapun Anda berada, a'azakumullah, kita masuk ke sesi tanya jawab. Dipersilakan bagi Anda yang ingin bertanya melalui layanan lain telepon secara langsung dapat menghubungi di 0218236543 atau pertanyaan berupa pesan singkat dapat Anda kirimkan melalui nomor 0819896543. Baiklah, untuk kesempatan pertama kita persilakan bagi para pendengar maupun pemirsa yang ingin bertanya secara langsung tentunya di layanan telepon kami ke nomor 0218236543. Baik, silakan. Naam, halo. Ya, kembali kami sampaikan untuk Anda yang ingin bertanya secara langsung di kesempatan pagi hari ini bersama kajian ilmiah bersama Ustaz Mubarak Baumalim MLC MHI Hafidhahullah. Kita persilakan bagi Anda yang ingin bertanya. Baik, kita sapa untuk penelpon pertama. Halo. Halo, assalamualaikum Ustaz. Nah, waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa? Dari mana? Dari Ummu Abdurrahman di Tangerang, Ustaz. Silakan Ibu di Tangerang, Ummu Abdurrahman. Ustaz, ini saya mau bertanya. Apa doa tasyahud sebelum salam itu boleh dibaca pada salat sunnah atau salat wajib aja Pak Ustaz? Yang semuanya itu. Nah, cukup pertanyaannya. Satu lagi boleh nggak Ustaz? Silakan, dimohon untuk disesuaikan dengan tema ya. Silakan. Oh, zikir mutlak itu boleh dibaca pada saat matahari terbit, boleh atau enggak Ustaz? Baik, cukup. Makasih Ustaz. Baik. Nah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Ustaz. Baik, bagi ibu yang bertanya, Ummu Abdurrahman, hafizahullah, barakallahu fiha, beliau bertanya tentang doa setelah salawat di saat salat. Allahumma inni a'udzu bika min adzab jahannam, min adzab qabri, wa min fitnatil mahya wal mamat, wa min syarri fitnatil masihid dajjal. Itu salah satunya. Bolehkah doa tersebut dibaca pada saat salat sunnah? Tentu jawabannya adalah boleh. Ya. Pertama, status doa ini membacanya adalah kita disunahkan dan dianjurkan dengan sangat untuk membaca doa tersebut setelah membaca salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum salam, kita membaca doa itu. Dan saya mempunyai tulisan tentang kumpulan doa-doa sebelum salam setelah membaca salawat di saat salat. Ada kurang lebih 13 atau 14 riwayat ya, dan doa-doa tersebut. Nah, salah satunya yang ditanyakan oleh ibu yang bertanya, itu Allahumma inni a'udzubika min adzab jahannam, min adzab al-qabri, min fitnatil mahya wal mamat, min syarri fitnatil masiihid dajjal, dan yang lainnya dari doa-doa tersebut. Apakah boleh dibaca di saat kita salat sunnah? Jawabannya boleh. Ya. Jadi tidak hanya di saat salat wajib. Ya. Seseorang selalu berlindung pada Allah dari azab api neraka, dari azab kubur, dari fitnah dunia, fitnah kehidupan, fitnah kematian, ya, ujian-ujian kehidupan, ujian-ujian ketika kematian, dan ujian-ujian yang berkaitan dengan dajjal. Karena ujian paling dahsyat di dunia ini adalah dajjal. Jadi kita berlindung kepada Allah dari hal-hal tersebut. pada setiap sholat, baik sholat wajib maupun sholat sunnah, intinya boleh dibaca, baik pada sholat wajib maupun pada sholat sunnah. Kemudian yang kedua tentang zikir, zikir itu boleh saja, baca kapanpun boleh selama itu bukan di kamar mandi, bukan di toilet. Ya, kita berzikir pada Allah dan zikir-zikir yang mutlak, termasuk salawat kepada Nabi SAW, termasuk subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar, subhanallah, bihamdi, subhanallah al-azim. Boleh dibaca. Meskipun waktu matahari terbit, matahari di atas kepala, matahari terbenam, ya itu hal-hal yang dibolehkan. Adapun yang dilarang, itu sholat. Tidak boleh sholat. Dalam arti sholat yang tidak ada sebabnya. Di saat matahari terbit atau sesudah sholat subuh. Sampai matahari terbit. Jadi yang dilarang itu sholat. Adapun zikir, boleh. Tidak ada batas waktunya. Kecuali seorang di WC, di kamar mandi. Tidak boleh subhanallah, subhanallah, subhanallah. Ya tidak benar, karena itu bukan tempatnya. Ya, karena itu bukan tempatnya. Jadi intinya zikir secara mutlak, boleh ketika kita di kendaraan, ketika kita mungkin bepergian, ketika kita lagi duduk, ya, dan yang lainnya, berdiri, ya, berjalan. Ini termasuk yang dibolehkan. Sebagaimana telah kami jelaskan, zikir ada dua macam. Ada zikir yang mutlak, ada zikir yang muqayyad. Zikir yang muqayyad, itu yang kaitan dengan ikatannya dengan kaitan dengan bilangan atau waktu. Sedangkan zikir yang mutlak, yang tidak ada kaitan dengan bilangan dan waktu, itu boleh baca kapan saja. Wallahu a'lam. Baik, Ustaz, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas jawaban yang telah disampaikan. Berikutnya kami akan bacakan dari beberapa pertanyaan pesan singkat yang telah masuk. Satu di antaranya, baik, pertanyaan mengatakan, Ustaz, jika sudah bertaubat dari berbagai dosa, apakah nantinya bakal masuk neraka terlebih dahulu agar dosa tersebut dapat dihapuskan? Barakallahu fikum. Baik, tentang pertanyaan tersebut, sebetulnya saya sudah sampaikan satu hadis dari Nabi SAW, bahwa at-ta'ib nadzambi kamanna dzambalahu. Seorang yang telah bertobat dari satu dosa sama dengan orang yang tidak punya dosa. Jadi kalau yang ditanyakan tadi, apakah seorang yang dia telah bertobat dari dosa-dosa yang dia lakukan, dia berhenti dari dosa tersebut, dia menyesali perbuatannya, dia tidak kembali pada dosa itu, apakah dia masih diazab? Jawabannya tidak. Ya. Tidak. Justru tobatnya, istighfarnya, kembalinya dia kepada Allah, itu menggantikan, ya, dosa-dosa itu dengan kebaikan. Ya. Dan kebaikan. Sebagaimana disebutkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya. Bahwa Allah akan merubah, menggantikan keburukan mereka dengan kebaikan. Jadi insyaAllah ta'ala, orang yang melakukan satu dosa kemudian dia bertobat dari dosa itu, maka dia tidak diazab. Ya. Karena betul-betul sungguh-sungguh, dan tobat yang nasuh, maka insyaAllah ta'ala, dia tidak diazab oleh Allah Azza wa Jalla. Dari dosa yang telah dia bertobat dari dosa tersebut. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, jazakumullahu khairan atas jawaban yang telah disampaikan Ustaz untuk penanya dari pesan singkat tadi. Berikutnya masih di pertanyaan pesan singkat yang masuk di kesempatan pagi hari ini. Berikutnya, seorang hamba Allah di Jambi bertanya, Ustaz ingin bertanya, apakah di kitab Lauh Mahfuz Allah tetapkan juga apakah kita nanti yang masuk neraka atau syurga? Jazakumullahu khairan untuk jawabannya Ustaz. Baik, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala telah menentukan semuanya. Tetapi tidak ada yang mengetahuinya. Termasuk kita tidak mengetahui diri kita ini. Hanya Allah yang mengetahuinya. Makanya kita berkewajiban untuk melakukan, beramal soleh, meningkatkan iman kita, selebihnya kita kembalikan kepada Allah ta'ala. Allah yang maha mengetahuinya. Ya. Karena apa? Allah menciptakan di antara hambanya adalah ahli neraka dan ahli surga. dan Allah tidak peduli. Dan Allah fa'alun lima yurid, wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allah berbuat apa yang Allah kehendaki dan Allah tidak membalimi hamba-hambanya. Dan dia maha kuasa atas segala sesuatu. Allah tidak ditanya apa yang dia lakukan. Dan manusia yang dipertanyakan apa yang mereka lakukan. Akan berintai pertanggungjawaban. Maka seorang beriman, dia intinya berkewajiban. I'malu, beramallah. Fakullun muyassarun lima khuliqolahu. Karena setiap orang akan dimudahkan oleh Allah kepada apa yang dia diciptakannya. Kalau dia diciptakan oleh Allah untuk ahli neraka, maka Allah mudahkan dia melakukan perbuatan ahli neraka. Kalau dia Allah ciptakan untuk ahli surga, Allah mudahkan dia untuk menjadikan, untuk melakukan amal-amal ahli surga. Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Ya. Allah maha kuasa atas segala sesuatu. Ya. La yus'alu amma yaf'alu wahum yus'alun. Allah tidak ditanya tentang mengapa Allah berbuat begini dan begitu. Tetapi manusia yang akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Ta'ala. Allah sudah mengutus para rasulnya. Ya. Makanya Allah bertanya kepada hamba-hamba Allah di hari kiamat kelak. Ya. Apa yang kalian jawab terhadap para mursalin? Ya. Wa ma ajabtum al-mursalin. Apa yang kalian jawab dari panggilan para rasul? Kita akan ditanya. Allah telah mengutus para rasulnya untuk menegakkan hujjah di muka bumi ini kepada hamba-hambanya. Ya. Maka apa jawaban kita kepada panggilan para rasul untuk beriman kepada Allah, beriman kepada hal-hal yang wajib diimani, melakukan perintah Allah, menjauhkan larangan Allah? Itu akan ditanya. Kita ini akan ditanya. Allah tidak ditanya. Dan seorang hamba ketika dia dibangkitkan dari kiamat, tidak terlintas dalam benaknya, oh aku akan menuntut Allah. Kenapa aku ditakdirkan neraka? Kenapa ini ditakdirkan begini dan begini? Tidak. Tidak. Setiap orang akan bangkit dan dia akan takut tunduk. Dia mengingat masa lalunya. Apa perbuatannya. Ya. Dan dia akan mengatakan bahwa benar para rasul itu. Ini yang dulu disampaikan oleh para rasul kepada kita. Ya. Dan benar para rasul itu. Ketika gelombang orang-orang di neraka dilemparkan oleh para malaikat. Ya. Maka para malaikat bertanya kepada mereka. Yakni kepada orang-orang yang dilemparkan dalam neraka. Alam ya'tikum nadhir. Alam ya'tikum nadhir. Belumkah datang kepada kalian seorang pemberi peringatan? Qalu bala qad ja'ana. Kata mereka, benar sudah datang pada kami. Jadi Anda tidak usah memikirkan Anda ini masuk neraka atau surga. Intinya Anda beriman pada Allah, berdoa pada Allah, lakukan perintah-perintah Allah, jauhi dari larangan Allah, minta husnul khotimah, minta kepada Allah agar mati dalam keadaan baik, dalam keadaan iman, dalam keadaan hidup di atas sunnah, mati di atas sunnah Nabi SAW, di atas tauhid. Itu kewajiban kita. Selebihnya serahkan pada Allah Ta'ala dan Allah tidak akan menzalimi hamba-hambanya. Karena Allah zat yang maha adil. Ini kewajiban kita. Ya. I'malu. Beramal. Beramal. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum atas jawaban yang telah disampaikan. Semoga bermanfaat untuk penanya dari pesan singkat atau juga faedahnya dapat bermanfaat pula untuk pendengar dan juga pemirsa yang lainnya. Berikutnya kita persilakan untuk penanya dari layanan telepon yang ingin bertanya secara langsung di kesempatan pagi hari ini. Sudah ada yang masuk? Silakan. Halo. Waalaikumsalam warahmatullahi. Dengan siapa dari mana? Ibunya Nanda di Jawa Timur. Silakan Ibu, pertanyaannya Nam. Saya pernah dengar Ustaz dari Sidoraja kalau doa ibu itu sangat diijabah Allah. Dan anak saya sudah meninggal. Tapi kalau saya tiap hari mendoakan itu diijabah itu ya, Ustaz. Baik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum. Silakan Ustaz untuk jawabannya. Baik. Pertanyaan tentang doa seorang ibu atau doa orang tua secara umum. Ya, apalagi seorang ibu Tentu ada doa yang dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Entah anaknya masih hidup atau sudah meninggal, doa seorang ibu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selama ibu itu berdoa dan ikhlas, dia doa betul-betul minta pada Allah untuk anaknya, baik yang hidup maupun telah meninggal, maka Allah Zat yang Maha mendengar dan mengabulkan permohonan ibu tersebut. Ya, jadi insyaAllah, doa ibu untuk anak ibu yang sudah meninggal akan dikabulkan oleh Allah Azza wa Jalla. Ya, oleh karena itu memang sudah merupakan kewajiban kita sebagai orang tua untuk mendoakan anak keturunan kita, anak cucu kita yang hidup maupun yang telah meninggal. Minta kepada mereka untuk kebaikan. Bagi yang hidup, kita minta agar mereka jadi anak-anak yang soleh, anak-anak yang bermanfaat bagi agama mereka, bermanfaat bagi manusia, bermanfaat dalam kehidupan mereka. Anak yang taat pada Allah, beribadah pada Allah, taat pada Allah dan Rasulnya. Minta pada Allah. Demikian. Menjadi anak-anak yang menegakkan sholat. Dan kalau mereka sudah meninggal, kita minta agar mereka diampuni oleh Allah, dirahmati oleh Allah, ya, dimasukkan dalam surga Allah. Dan Allah mau mendengar, Allah mau mengabulkan permohonan hamba-hambanya. Ya. Kita melihat contoh tentang doa orang tua pada anak adalah para anbiya, para rasul, dan orang-orang soleh. Mereka senantiasa mendoakan anak keturunan mereka. Ya. Anak cucu mereka. Nabiullah Ibrahim alaihissalam dalam doa yang diajarkan oleh Al-Quranul Karim, atau doa yang beliau baca dan yang disebutkan oleh Al-Quranul Karim, beliau minta pada Allah Ta'ala, Rabbi ja'alni muqim as-salati wa min dhurriyati rabbana wa taqabbal du'a. Ini doa untuk anak keturunannya yang akan datang. Rabbi ja'alni muqim as-salah, wahai Rabbku, wahai Tuhanku, jadikanlah aku adalah sebagai orang yang senantiasa menegakkan solat. Ya. Wa min dhurriyati, dan juga anak cucuku, agar mereka termasuk hamba-hambamu ya Allah yang senantiasa menegakkan solat. Ini menunjukkan pentingnya solat. Makanya doa yang didoakan oleh Nabi Ibrahim untuk anak cucu, agar mereka menjadi anak-anak yang menegakkan solat. Ya. Rabbi ij'alni muqima shalah min dhurriyyati. Ya. Kemudian doa yang juga disebutkan oleh Al-Qur'anul Karim tentang Nabi Ibrahim, mohon perlindungan pada Allah dari anak yang kalau sampai terjerumus dalam kesyirikan. Doa Nabi Ibrahim pun demikian, minta pada Allah, wajnubni wa baniya an na'bud al-asnam. Innahunna adlalna katsiran minan nas. Nabi Ibrahim minta pada Allah Azza wa Jalla, ya Allah, ya, jauhkanlah aku dan anak keturunanku, jadi ya, anakku, ya, cucu termasuk bagian dari anak, ya, jadikanlah, jauhkanlah aku dan anakku dari menyembah berhala. Hal ini menunjukkan bahwa di antara doa yang paling utama orang tua untuk anak-anaknya, agar anak-anaknya bertauhid pada Allah Ta'ala dan menyembah hanya kepada Allah Azza wa Jalla dalam sholatnya, dan doa mohon perlindungan pada Allah dari kesyirikan, dari menyembah berhala, dan yang lainnya, segala macam bentuk kesyirikan. Ini pentingnya doa orang tua untuk anak-anak mereka. Ini bagi yang hidup. Artinya, adapun sudah meninggal, minta diampuni oleh Allah SWT. Agar Allah mampunya, rahmatinya, masukkan dia dalam surga, jadikan kuburannya sebagai salah satu dari taman-taman surga, dan jangan menjadikan kuburannya salah satu dari lubang-lubang neraka. Ya, ini termasuk doa-doa yang umum, ya, untuk dari orang tua untuk anaknya. Allah Maha menerima dan mengabulkan doa hamba-hamba. Wallahu a'lam. Baik Ustaz, alhamdulillah, jazakumullahu khairan atas jawaban yang telah disampaikan. Semoga bermanfaat untuk kaum muslimin yang menyimaknya. Dan mungkin pertanyaan tersebut adalah pertanyaan terakhir Ustaz untuk sesi tanya jawab kajian ilmiah pagi hari ini karena terbatasnya waktu. Mohon disampaikan sebagai istifadah ataupun khulasah dari perjumpaan kita dari program kajian ilmiah pagi hari ini, Ustaz. Tafadhal. Baik, kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, penutup dari kajian kita pada kesempatan yang baik ini, karena kita berbicara masalah tentang al-khauf, takut pada Allah Azza wa Jalla, maka di antara ungkapan salaf dan orang-orang dahulu tentang ketakwaan pada Allah, yaitu apa yang dikatakan oleh sebagian mereka, bahwa aslu kulli khairin fi dunya wal akhirah al-khawfu min Allah Ta'ala. Aslu kulli khairin fi dunya wal akhirah, pokok dan pangkal setiap kebaikan di dunia dan di akhirat adalah al-khawfu min Allah Ta'ala. Allah rasa takutnya seorang hamba pada Allah Azza wa Jalla. Oleh karena itu memang ini harus ditanamkan dalam diri kita, keluarga kita, di dunia pendidikan kita, harus tanamkan ada rasa takut pada Allah Azza wa Jalla. Kalau kita memiliki generasi yang takut pada Allah, maka mereka akan menjadi orang-orang yang bertakwa pada Allah. Menjadi orang-orang yang takut pada Allah. Ya, dalam semua aspek kehidupan mereka. Ketika mereka terjun dalam dunia pendidikan, mereka takut pada Allah. Ketika mereka terjun dalam dunia usaha, mereka akan takut pada Allah. Ketika kebetulan mereka terjerumus dalam perbuatan atau dalam politik, mereka takut pada Allah, dan seterusnya. Kalau sudah tertanam dalam diri mereka ketakwaan pada Allah. Ya. Tetapi kalau tidak ada rasa takut pada Allah, ilmu agamanya dangkal, hawa nafsu menguasai dirinya, maka mereka akan menghalalkan semua yang diharamkan oleh Allah Ta'ala. Dan itu adalah awal dari malapetaka. Oleh karena itu, kalau kita ingin menjadi umat Islam di negeri ini yang insya Allah mendapatkan kebaikan dari Allah Ta'ala, mendapatkan keberkatan pada negeri ini, sudah seyogianya di dunia pendidikan kita melahirkan generasi-generasi yang takut pada Allah. Jangan menanamkan rasa takut pada Allah, bahwa Allah Maha melihat, Allah Maha mendengar. Ya, Allah mengancam dan ajak azab Allah. Ya, sehingga siapapun orangnya dan dimanapun dia berada dalam semua tugas-tugasnya, amanah dan tanggung jawab yang diberikan padanya, maka dia akan selalu takut pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi tatkala itu semuanya tidak pernah ditanamkan kepada generasi kita, tidak ditanamkan, ya, diajarkan di sekolah-sekolah kaum muslimin, maka akan muncul generasi yang tidak takut pada Allah, sehingga yang haram akan dihalalkan. Yang halal akan diharamkan, karena tidak rasa takut pada Allah Azza wa Jalla. Maka dari itu kaum muslimin dan kaum muslimat rahimani wa rahimakumullah, ilmu salah satu dari penyebab timbulnya rasa takut pada Allah Ta'ala. Dan belajar. Belajar ilmu yang benar. Quran dan Sunnah, ya. Dari Quran dan Sunnah Nabi SAW. Dari perkataan para ulama, para salaf, para sahabat, para ulama-ulama kita, mereka memiliki sesuatu yang tidak dimiliki oleh yang lainnya. Nah, kenapa umat Islam, kaum muslimin, justru lari dari tuntunan dan perkataan pedoman para ulama? Mengambil dari yang lainnya. Padahal mereka mempunyai perbendaharaan, mempunyai kekayaan, keilmuan, ketakwaan, ya, yang telah dicontohkan oleh para ulama-ulama kaum muslimin. Maka baiknya para ulama akan menjadikan rakyat itu baik. Tapi rusaknya para ulama akan menjadikan rusak rakyat itu. Umat akan rusak karena ulamanya rusak. Ya. Oleh karena itu marilah, sebagai da'i, sebagai mubalir, sebagai kiai, sebagai ustaz, dan yang lainnya, marilah kita menjadi pencerah di tengah masyarakat. Di tengah umat, menjadi kudwah, contoh teladan yang baik. Karena sebelum Allah bertanya kepada para kaum awam, Allah akan bertanya kepada para ulama'nya. Allah akan bertanya kepada para ulama'nya sebelum bertanya kepada mereka. Oleh karena itu, tanggung jawab para ulama dalam memperbaiki umat, dalam menjadi contoh teladan bagi umat adalah sesuatu yang besar,